Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, karunia, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga dengannya kita di sini bisa berkumpul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas pada bab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tentang bahwasanya ada dari sebagian dari umat ini yang beribadah kepada selain Allah. Nah, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan maksud tujuan penulisan bab ini oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dalam rangka untuk membantah orang-orang ketika mereka ditegur dari kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka beralasan, enggak mungkin pada umat ini terjadi sebuah kesyirikan, dan mereka pun membawakan dalil dalam hal ini. Akan tetapi mereka salah di dalam memahami dalil tersebut, dan bahkan banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan bahwa ada dari umat ini yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha zawaliyal ardh faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati yasayablughu mulkuha ma zuyali minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku bumi ini sehingga saya bisa melihat bagian timur dan baratnya. Nah, sehingga saya bisa melihat bagian timur dan bagian baratnya. Barakallahu fikum. Ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dengan mata telanjang seseorang bisa melihat enam seluruh permukaan bumi atau mayoritas dari permukaan bumi dari barat ke timur? Tentunya hal ini adalah dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala hal. Tidak ada satupun yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, termasuk dalam hal ini. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan al-ard, bumi ini, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa melihat bumi ini atau mayoritasnya dari barat dan timurnya. Kemudian Nabi melanjutkan bahwasanya umat saya akan sampai kekuasaannya, akan sampai kekuasaannya dari yang terlihat olehku dari permukaan bumi tersebut. Maksudnya bahwasanya kekuasaan umatku ini akan menyebar sampai ke barat dan sampai ke timur. Barakallahu fikum. Dan ini adalah waqi', penyebaran wilayah Islamiyah pada zaman para khulafa terdahulu, baik dari khulafa ar-rasyidin Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah. Penyebarannya itu, peluasannya itu lebih banyak ke timur dan ke barat, sedikit untuk ke utara ataupun ke selatan. Ke timur sampai ke daerah Irak, daerah Iran, barakallahu fikum, masuk daerah Rusia, bahkan sampai Afghanistan, sampai ke India, dan bahkan sampai memasuki dataran Cina, barakallahu fikum. Adapun ke barat, ke Mesir, Tunisia, Maroko, Libya, dan bahkan sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol dan Portugal, barakallahu fikum. Wilayah penyebaran kekuasaan Islamiyah pada zaman khulafa, barakallahu fikum. Dan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita saksikan terjadi dan nyata. Bukan isapan jempol belaka. Bukan mengada-ngada. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada beliau apa yang akan terjadi setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa u'titu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan saya diberikan kepada saya dua perbendaharaan, dua harta, al-ahmar dan al-abyad. Al-ahmar ini maksudnya adalah emas, al-abyad ini maksudnya adalah perak. Barakallahu fikum. Al-ahmar di sini adalah kekuasaan orang-orang Ar-Rum, orang-orang Romawi. Adapun al-abyad, barakallahu fikum, adalah kekuasaan bangsa Persia. Dan terbukti pada zaman Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang sangat besar bagi kaum muslimin pada perang Yarmuk, menghadapi orang-orang Romawi yang jumlahnya sangat selisih besar daripada jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu. Akan tetapi dengan barakallahu fikum pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian semangat juang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ala ra'sihim Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada beliau. Termasuk di dalamnya putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, yang mana beliau meninggal dalam perang tersebut. Barakallahu fikum. Dia mengajak kepada sebagian para sahabat, sebagian kaum muslimin, untuk melakukan sumpah setia sampai mati dan tidak mundur. Barakallahu fikum. Dan mereka pun melakukan sumpah setia ketika itu, dan mereka maju di garda terdepan, dan sedikit pun mereka tidak mundur menghadapi musuh-musuh Islam, dan mereka pun meninggal, barakallahu fikum, berjamaah syahid insyaallah. Dan bahkan ketika mereka na'am dalam keadaan sekarat membutuhkan pertolongan, mereka ketika datang perawat dari kaum muslimin memberikan pertolongan, baik itu berupa minuman atau obat dari luka-luka, mereka mengatakan, berikan kepada yang di sebelah saya. Ketika perawat atau orang yang akan menolong tersebut datang kepada sebelahnya, dia pun juga mengatakan hal yang sama. Sampai sekian kali, barakallahu fikum. Dan ketika balik lagi ke awal, na'am, yang pertama meninggal, kemudian yang diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Na'am, barakallahu fikum. Hum fursanun bin nahar waruhbanun bin lail. Mereka adalah orang-orang para penunggang kuda yang sangat luar biasa, perkasa pada siang hari, dan mereka adalah para rahib-rahib ahli ibadah kalau di malam hari. Nah, ini gambaran para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Begitu pula di timur, kaum muslimin menghadapi barakallahu fikum bangsa Persia, termasuk bangsa barakallahu fikum yang sangat adidaya ketika itu. Mereka menguasai wilayah bagian timur Irak, masuk di dalamnya Iran, barakallahu fikum Afghanistan, dan beberapa wilayah dari negeri Rusia. Nah, mereka kuasai sampai terjadi perang demi perang menghadapi kaum muslimin, akan tetapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkat barakallahu fikum kegagahan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, wala ra'sihim Sa'ad bin Abi Waqqas barakallahu fikum, Al-Qa'qa' bin Amr dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Dan bahkan pada zaman pemerintahan barakallahu fikum Utsman setelah meninggalnya Umar bin Al-Khattab, raja Persia, Yazdajir, raja Persia lari dengan harta benda yang bisa dia bawa dan dikejar-kejar oleh pasukan kaum muslimin, dan pada akhirnya dia meninggal mati dalam keadaan terhina. Bukan mati dalam peperangan, mati di tangan seorang begal. Barakallahu fikum, diambil harta perhiasan yang menempel di tubuhnya. Dan dengan meninggalnya Raja Yazdajir tersebut, binasalah dan tercabutlah sampai ke akar-akarnya kerajaan Persia, dan tidak ada lagi akar setelah itu. Ini sebagai bukti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Al-Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah, Rasulullah mengirimi surat kepada penguasa-penguasa yang ada, di antaranya adalah surat yang Allah kirimkan kepada Raja Yazdajir, kepada Raja Persia. Dan ketika dia membaca surat tersebut, dia merobek-robek surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amarah, dengan kemarahan. Dan berita ini disampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan mazzaqallahu mulkah, semoga Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala akan merobek-robek kekuasaannya. Betul. Sampai dihancurkan kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya, dan mereka pun dihinakan sehina-hinanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita bacakan ini termasuk dari dalilun min dalailin nubuwah, dalil tentang petunjuk dari kenabian Nabi, kenabian dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalil terhadap nubuahnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Nabi memberitakan hal-hal yang belum terjadi pada zaman beliau, yang akan terjadi bahkan sepeninggal beliau. Dan hal tersebut terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, hanya beberapa tahun. Abu Bakar meninggal 3 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu naiklah Umar bin Khattab atas wasiat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Dan pada masa beliaulah selama 12 tahun beliau menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin, Allah memberikan kemenangan demi kemenangan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi amatin, dan sesungguhnya saya meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan mereka dengan peceklik yang merata, dengan kekeringan yang merata. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab, tidak menurunkan musibah yang bisa membinasakan mereka berupa paceklik yang merata. Ini yang pertama doanya Rasul. Wa alla yusallita alaihim aduan min siwa anfusihim. Dan Nabi juga meminta kepada Allah agar umat beliau tidak dikalahkan atau dikuasai oleh musuh dari kalangan kaum musyrikin. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka membunuh, menawan naam mayoritas dari kaum muslimin. Wa inna rabbi qala ya Muhammad, dan sesungguhnya Rabbku berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, apabila saya telah menetapkan sebuah ketetapan, maka ketetapan tersebut tidak akan bisa tertolak, tidak akan ada yang bisa membantahnya dan menggantinya. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'amah, sesungguhnya saya memberikan untukmu dari doamu tersebut bagi umatmu agar aku tidak membinasakan mereka dengan pacaklik yang merata. Wa alla usallita alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan juga saya tidak akan memberikan kekuasaan kepada musuh dari kaum musyrikin sehingga mereka bisa membunuh, menawan kaum muslimin. Barakallahu fikum, mayoritas mereka diperlakukan demikian. Walau istama'a alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun, bahkan kalau seandainya seluruh orang-orang kufar tersebut berkumpul untuk melakukan enam penyerangan terhadap kaum muslimin, bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin, maka hal demikian tidak akan pernah dan tidak akan bisa terjadi. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun, sampai pada akhirnya antara kaum muslimin sendiri saling bermusuhan, saling berperang dan saling membinasakan. Dan ini terbukti dan terjadi. Barakallahu fikum. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan terhunusnya pedang di tengah-tengah umat ini antara kaum muslimin, maka pedang itu tidak akan pernah bisa lagi terangkat sampai terjadinya hari kiamat. Pedang yang dimaksud di sini adalah pada zaman Uthman bin Affan, ketika kaum muslimin menghunuskan atau sebagian dari kaum muslimin menghunuskan pedangnya kepada muslim yang lainnya sampai terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka pedang tersebut tidak akan lagi terangkat selama-lamanya sampai terjadinya hari kiamat. Terus menerus fitnah, pertumpahan darah antara kaum muslimin terjadi. Naam. Barakallahu fikum. Mulai dari terbunuhnya Uthman, terjadi perang Jamal yang membinasakan sekian ribu kaum muslimin, terjadi perang Siffin, dan belum berakhir setelah itu penggulingan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Naam, atau bahkan pada zaman Bani Umayyah ketika terjadi pemberontakan kaum muslimin yang terlibat di dalamnya sebagian ulama kaum muslimin pada zaman pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Naam, barakallahu fikum, sampai terbunuh 70 ribu kaum muslimin dalam fitnah tersebut. Termasuk yang terbunuh adalah salah seorang ulama, Sa'id bin Jubair, Al-Imam Asy-Sya'bi, Ibrahim bin Syarahil, termasuk di antara yang terfitnah pada fitnah tersebut. Akan tetapi pada akhirnya beliau sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Semisal Al-Imam Asy-Sya'bi saja bisa terjatuh di dalam fitnah. Bahkan fitnah naam yang menimbulkan pertumpahan darah yang sangat besar. Nah, beradu antara kaum muslimin yang jumlahnya puluhan ribu orang, bahkan sampai ratusan ribu orang. Barakallahu fikum, dalam rangka untuk memperebutkan kekuasaan, dan bahkan terfitnah di dalamnya para ulama di antaranya adalah Imam Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kecuali Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyingkir dari fitnah tersebut, dan bahkan ada upaya dari orang-orang lain memaksa beliau untuk ikut di dalam fitnah tersebut dengan ancaman dan siksaan. Akan tetapi beliau tetap kokoh pada pendirian beliau bahwa ini adalah fitnah yang kita diperintahkan untuk menghindar darinya. Barakallahu fikum. Terbunuh di dalam fitnah tersebut sampai 70 ribu kaum muslimin. Naam. Bahkan pada zaman perebutan kekuasaan antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, naam, ratusan ribu kaum muslimin menjadi korban. Ratusan ribu. Bahkan sampai naam puncak kekejaman mereka, mereka mengumpulkan naam barakallahu fikum kepala-kepala dari yang terbunuh dari musuh-musuh mereka, kemudian mereka menggelarkan tikar di atasnya dan mereka berpesta di atas tikar tersebut, makan dan minum. Barakallahu fikum. Sampai demikian gambarannya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghunuskan pedang pada kaum muslimin, maka pedang tersebut tidak akan terangkat sampai terjadinya hari kiamat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Masih panjang sambungan dari hadis ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.